Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahmahullah. Wa'an Ali radiyallahu ta'ala an mithlu dhalik, dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib serupa dengan itu. Ini sama seperti riwayat yang sebelumnya, hadis Ibnu Abbas tentang tata cara sifat sholat khusuf gerhana, diriwayatkan oleh Muslim di sahihnya. Walahu an Jabir radhiyallahu an qala shalla sitta raka'at bi arba' sajadat. Beliau sholat dengan 6 ruku dan 4 sujud. Hadis juga di Muslim. Wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, di Abu Dawud dari hadis Ubay, shalla faraka'a 5 raka'at wa sajada sajdatain wa fa'ala fi tsaniyah mithla dzalik. Beliau salat ruku 5 kali, 5 ruku, kemudian sujud 2 sujud, begitu pula di rakaat yang kedua dengan 5 ruku 2 sujud. Hadis di Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Hakim. Hadis-hadis ini, 3 riwayat, hadis Ubay, hadis Jabir, hadis Ali bersama Ibnu Abbas yang sebelum ini, semuanya riwayat-riwayat yang menyebutkan kaifiyah, tata cara bagaimana pelaksanaan sholat khusuf, sholat gerhana. Riwayat Ubay bin Ka'ab, jika itu 5 ruku di rakaat pertama, 5 ruku di rakaat kedua, berarti jumlah total ada 10 ruku dengan 2 rakaat. Fuqaha dengan ini menyebutkan boleh sampai dengan 6 ruku. Demikian ada beberapa sifat tata cara 2 ruku, 3 ruku, 4 ruku, dan 6 ruku di setiap rakaatnya, di setiap rakaatnya. Demikian riwayat dari para sahabat, dan tentu hukumnya yang semacam ini marfu hukman sampai kepada Rasul, karena gak mungkin amalan ibadah sebesar ini kumpul semua orang dilakukan, dan perkaranya pun perkara di luar kebiasaan kejadiannya gerhana. Gak mungkin kemudian para sahabat berijtihad dari diri mereka sendiri, ayo kita sholat, kita jadikan 5 ruku saja, ayo kita 6 ruku saja, gak mungkin. Artinya pasti itu mereka dapati dari Rasulullah SAW. Perkara ibadah bukan perkara yang tempat orang berijtihad di situ. Tauqif, tauqifiyah, perkaranya adalah tergantung dalil. Makanya kemudian para fuqaha menyebutkan amalan ibadah yang tidak mungkin di situ ada ro'yu, ada rasio dan ijtihad pendapat sendiri, maka hukumnya marfu sampai kepada Rasul SAW. Marfu sampai kepada Rasul SAW, dan mereka contohkan seperti sholat kusuf ini. Karena Jabir sholat dengan 6 ruku, Ubay sholat dengan 5 ruku. Gak mungkin orang mulia seperti mereka, Jabir, Ubay bin Ka'ab, sampai ditunjuk oleh Umar sebagai imam di zamannya, gak mungkin kemudian beristihad sendiri, ngarang-ngarang sendiri, nambah-nambah sendiri semaunya perkara sholat yang begitu besar pentingnya. Apalagi dalam kasus seperti ini, gerhana. Makanya fuqaha contohkan ini amalan sahabat dalam bidang ibadah, walaupun tidak tersebutkan di situ aku melihat Rasul demikian, tapi hukumnya disamakan sampai kepada Rasul SAW. Karena tadi gak mungkin mereka beristihad dalam urusan seperti ini. Tinggal perkaranya, pertanyaan ini, sifat yang berbeda-beda atau beraneka ragam, bukan berbeda-beda, apakah orang boleh milih semaunya atau bagaimana? Artinya boleh milih, anak pingin 2 rukuk saja cukuplah, ndak anak pingin 4 rukuk, ndak yang ini anak pingin 5 rukuk. Memilih semaunya begitu, lebih dari 2 rukuk di setiap rokaatnya, ataukah perkaranya melihat kondisi imam, dalam hal ini melihat situasi dan kondisi jamaahnya, makmumnya, atau kondisi gerhananya itu sendiri. Dalam artian fuqaha yang berpendapat ini, yang kedua, menyatakan kalau memang baru diketahui gerhana itu menjelang berakhirnya, misalnya orang baru sadar, baru tahu ketika gerhana sudah mulai selesai, kalau itu gerhana bulan misalnya, sudah mulai terbuka, terbuka, terbuka, ya ini sebentar lagi selesai. Karena sebentar lagi selesai berarti zamannya gak panjang, gak lama. Karena gak lama maka ya cukuplah satu rokaatnya 2 ruku. Atau kalau itu gerhananya masih lama, dari awal orang sudah lakukan sholat dan diperkirakan misalnya seperti kemarin selesainya jam 11 malam, panjang sholatnya, maka diperbanyak rukuknya. Itu kondisi yang dimaksud. Karena lama sholatnya, panjang waktunya, maka rukuknya diperbanyak. Nah, walaupun demikian, pendapat ketiga dari sebagian muhaqqiqin dari para ulama ahlu tahqiq yang lebih menggodok dan membahas permasalahan ini lebih dalam, mereka pandang dicukupkan dengan yang marfu as-sahih, yang jelas-jelas sampai ke Rasulullah SAW, seperti hadis Ibnu Abbas. Artinya dilakukan dengan 4 rukuk, 4 sujud dalam 2 rakaat. 1 rakaat, 2 rukuk. Fatihah, surat, rukuk, bangkit lagi, Fatihah, surat, rukuk lagi, sujud 2 kali, bangun lagi, Fatihah, surat, rukuk, bangun, Fatihah, surat, rukuk, sujud 2 kali, salam. Karena itu yang jelas sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih pasti atau lebih selamat, mereka sebutkan lebih afdal. Artinya dengan ini di depan kita ada 3 madhab atau 3 pendapat yang mengatakan itu alat takhir, orang boleh milih ya mana yang dia anggap lebih baik baginya. Yang kedua tergantung kondisi, lama tidaknya gerhana, jika lama ya diperbanyak rukuknya sampai 6 rukuk, mungkin itu yang terjadi di masa Ubay bin Ka'ab, Jabir 5 rukuk. Atau kalau itu mendekati selesai gerhananya ya diringkas, cukup 1 rakaat dengan 2 rukuk. Pendapat ketiga dicukupkan bahkan dengan yang sampai kepada Rasulullah. Artinya kita juga bisa fahami dari ini bahwa perkara semacam ini kita jangan stressing, jangan kaku. Pak, Rasul cuma 2 rukuk dalam tiap rokaatnya. Orang yang ngerjakan 5 rukuk, 6 rukuk kemudian diingkari, dimusuhi, nah dia punya pendahulu. Ada Jabir, ada Ubay bin Ka'ab, gak bisa diingkari. Dan fuqaha pun sebagian berpendapat demikian, apalagi kalau lama gerhananya. Gak bisa diingkari, ada sahabat yang melakukan. Jangan stressing lah, jangan terlalu kaku dalam perkara yang semacam ini. Jika dia memandang itu melakukan 6 rukuk, ya boleh. Dan kita gak bisa ngingkari, ada yang mendahului dia dari sahabat Rasul. Dan Imam Ahmad telah mengatakan, la taqul fi mas'alatin illa walaka fiha imam. Jangan kamu berpendapat sesuatu dalam ibadah terlebih kecuali kamu punya pendahulu di situ. Dan dia punya pendahulu sekarang. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Jabir bin Abdullah, sahabat-sahabat yang mulia. Boleh. Walaupun mungkin kitanya memandang seperti tadi bahwa lebih afdalnya mencukupkan diri dengan yang Rasul lakukan, jelas-jelas yang Rasul perbuat seperti hadits Ibnu Abbas, cuma 2 rukuk dalam setiap rakaat. Itu gunanya mengetahui khilaf dan pendapat salaf para sahabat dalam perkara-perkara hukum semacam ini. Terlebih tentunya jika itu di kalangan thullabul ilm, di kalangan para penuntut ilmu yang sama-sama faham ilmu, ngerti sunnah. Tapi jika itu di kalangan awam atau orang yang gak faham banyak, ya perlu disabari, perlu dijelaskan dulu kepada mereka memang ada riwayat, ada penjelasan dari sahabat sampai 5 bahkan 6 rukuk dalam setiap rakaatnya. Nah, itu tentang riwayat-riwayat yang ada terkait tata cara rincian pelaksanaan sholat khusus. Wa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habbat rih qat illa jathan nabiyu ala rukbatai. Wa qala Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adzaban. Rawahu Syafi'i wa Tabrani. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, tidaklah bertiup angin, ini kencang, angin kencang, angin yang besar, karena tiap hari angin bertiup. Tapi yang dimaksud angin yang menyalahi kebiasaannya, terlalu kencang ini. Bisa kadang memporak-porandakan, bisa menumbangkan pohon. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidaklah bertiup angin yang semacam itu, kecuali kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW tersungkur duduk pada kedua lututnya, tunduk kepada Allah, kemudian beliau berdoa, mengucapkan, ya Allah, jadikan angin ini rahmat, dan jangan jadikan azab. Jadikan rahmat, jangan jadikan azab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Tabrani. Syafi'i dalam musnad beliau, Imam Syafi'i punya kitab hadis musnad, namanya Musnad Syafi'i. Juga diriwayatkan di kitab beliau ma'ruf Al-Umm. Tabrani di Mu'jamul Kabir. Di dalam hadis kata Ibnu Abbas, Rasul duduk, kemudian mengucapkan doa ini, ij'alha rahmah, ij'alha, karena memang angin, rih, mu'annath dalam bahasa Arab. Walaupun lafadznya mudzakkar, lafadznya mudzakkar, tapi dia mu'annath seperti ayat sebutkan, rihun fiha adzabun alim. Berarti dia mu'annath. Walaupun lafadznya lafadz mudzakkar, enggak ada tanda-tanda mu'annathnya pada lafadznya. Maka ini mu'annath samai, ghair qiyasi. Sebaliknya pun ada lafadz-lafadz yang mu'annath lafadznya ada tanda ta'nith di situ, tapi dia mudzakkar dan banyak. Nah, Hamzah, Usama, dan yang semacamnya. Al-muhim, kembali kepada hadis, Rasul mengucapkan dalam doanya, jadikan angin ini rahmat dan jangan jadikan azab. Angin salah satu dari tanda kekuasaan Allah, sama seperti bintang, bulan, matahari, gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari, angin pun sama, tunduk terhadap perintah Allah. Firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam ciptaan langit, bumi, perputaran siang, malam, sampai Allah sebutkan wa tasrifir riyah, termasuk dikirimnya angin, tanda kebesaran Allah, dijadikan bertiup di sana, di sini. Angin dijadikan, diperintah oleh Allah bertiup ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, mana yang Allah kehendaki. Begitu pula tunduk dengan perintah Allah, pelan dan kerasnya, bagaimana dia bertiup. Bertiup dengan kencangnya atau bertiup dengan sepoi-sepoi, pelan, Allah yang atur. Begitu pula Allah tentukan bertiup kadang membawa kemaslahatan, terkadang na'udzubillah membawa madarat dan bala, adab. Banyak sifat yang dibawa olehnya. Wa tasrifir riyah, semua ini tadi, bertiupnya angin dengan berbagai macam sifatnya tadi, ayat tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang kuasa mengatur semua itu. Dan gak bisa itu diwakili oleh manusia, gak akan mampu, hatta dengan teknologi setinggi apapun, terutama kemaslahatan atau kemadorotan yang bisa ditimbulkan olehnya, gak bisa. Buatan manusia paling-paling, kalaupun memadorotkan, kecil madorotnya, seperti balang-balingnya pesawat misalnya, turbo itu. Dan itu bagi yang dekat, terlalu dekat bisa kesedot sampai alhamdulillah mati, kesedot balang-balingnya. Orang yang jauh gak masalah, gak perlu jauh, di depan pesawat itu sudah gak kena. Dan itu satu orang, bukan semua, tapi Allah SWT. Satu negeri bisa hancur, alhamdulillah. Satu kampung, satu kota, satu desa, porak-poranda, yang rumah bisa hancur, pohonan runtuh, hancur sudah dengan angin itu. Mesin mana yang bisa meniupkan dan mengeluarkan angin sedahsyat itu? Atau membawa maslahat, mana yang bisa? Contoh gampangnya saja, di Arab sana terkhusus, bagi para petani korma, waktu yang paling mereka tunggu puncak-puncaknya musim panas. Nanti akan bertiup angin yang namanya samum, dan ditunggu angin itu. Angin itu gak datang, gak akan matang itu korma. Maslahat, subhanallah, Allah tentukan. Bertiup ini samum, panas hawanya. Tapi masya Allah, dengan itu kemaslahannya pada matang buah-buah kurma, jadi rutab, jadi kurma muda yang manis. Masya Allah nikmatnya. Itu harus nunggu samum, angin. Gak bisa hatta dikasih kipas buatan misalnya, segede apapun, sebesar apapun, enggak akan bisa. Al-muhim wa tasrifir riyah, seperti Allah katakan, pengaturan angin ini bertiup di musim panas, di musim dingin. Dingin di musim dingin bertiup angin jadi tambah dingin. Di musim panas ada angin tambah panas. Semua itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi umat ada yang dibinasakan dengan angin. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin adiyah sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyamin huzuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah dengan angin yang dikirim kepada mereka. Birihin sorsorin atia, kuat, artinya dahsyat kencangnya angin itu. Na'udzubillah. Bahkan disebutkan oleh ulama kepada kaum 'Ad, karena saking kencangnya angin itu, suaranya lebih menggelegar dari petir sekalipun. Kita mungkin pernah dengar angin kencang, ada suaranya kan, saking kencangnya. Itu masih gak seberapa. Dahsyat-dahsyatnya suara ketika petir. Petir. Itu angin yang dikirim kepada kaum 'Ad, suaranya sedahsyat petir karena kencangnya yang luar biasa. Sampai mengeluarkan suara lebih dahsyat dari petir. Allah katakan birihin sorosorin atiyah. Atiyah karena menghancurkan dan membinasakan mereka semua. Dan itu dikirim kepada mereka 7 hari 8 7 malam dalam 8 hari, membinasakan mereka. Fataral qauma fiha sur'a, sehingga kaum 'Ad mampus semuanya, hancur binasa, mati tidak tersisa. Ka'annahum a'jazu nakhlin qawiyah, seperti batang-batang korma ketika telah dipangkas bagian atasnya. Korma itu sama seperti manusia. Salah satu titik persamaannya, subhanallah, kalau dipangkas atasnya, beda dengan pohon lain. Pohon lain mungkin kamu patahkan atasnya, jegret, gak mati, akarnya masih ada, akan tumbuh lagi tunas-tunasnya, tumbuh cabang-cabangnya, masih hidup selama akarnya ada. Korma gak bisa. Kayak manusia kalau dipotong kepalanya ya sudah, mati. Korma pun begitu, ketika dipotong atasnya, mati sudah. Sesubur apapun tanahnya, sebanyak apapun akarnya, mirip manusia. Al-muhim, makanya Allah katakan seperti pohon korma ketika dipangkas, dipotong atasnya, khawiyah, jadi kering, jadi mati, layu, gersang, kosong. Begitulah kaum 'Ad, setelah ditiupkan angin dahsyat itu kepada mereka, kering dan kaku tubuhnya. Na'udzubillah. Al-muhim, dari kekuasaan Allah SWT yang mengatur angin tersebut, wa tasrifir riyah. Makanya di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kalau ada angin bertiup Rasul baca ini, kata Aisyah, ya Allah, maknanya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada pada angin ini dan kebaikan yang diutus di dalam angin ini agar membawa maslahat. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini, dari kejelekan yang ada pada angin ini dan dari kejelekan yang diutus dalam angin ini agar tidak membawa azab, tidak menjadi bala bagi kita. Kalau saja muallif hafid rahimahullah membawakan hadis Aisyah ini yang jauh lebih sahih, karena hadis yang beliau bawakan dipermasalahkan oleh para ulama kesahihannya, walaupun maknanya semakna, tapi hadis Aisyah ma'ruf. Nah, yang jelas dalam hadis Aisyah Rasul berlindung diri dari tiga kejahatannya, dari kejahatan angin itu sendiri, dari kejahatan yang ada di dalamnya, dari kejahatan yang diutus dengannya. Satu, kejahatan angin itu, karena angin itu sendiri bisa membuat kejahatan, kejelekan. Baik itu secara khusus kepada manusia tertentu sehingga dia bisa sakit misalnya, kena angin, kejahatan terkena pada dirinya, atau na'udzubillah ketimpa apa barang atau apa, mau yang kena angin, kena dia. Atau secara umum kejahatan angin ini mengena merata kepada sekian banyak orang di daerah tertentu. Ini satu. Wa syarri ma fiha, dan dari kejelekan atau kejahatan yang ada di angin ini, di dalamnya, karena dia bisa membawa sesuatu yang mencelakakan. Angin ini membawa wabah, membawa virus, membawa bakteri. Angin, subhanallah, ditiup, ternyata dibawa oleh angin itu virus, hanya pindah ke daerah yang terkena angin itu, hanya terjangkit wabah tertentu di daerah itu dari wabah yang dibawa angin ini. Dan kadang demikian, hama, wabah tertentu, bakteri dan semisalnya, karena terbawa angin, kejahatan yang ada padanya, pada angin ini, dan yang diutus dengan angin ini, di dalam angin ini tadi, diutus sebagai azab, sebagai bala kepada suatu kaum. Di dalam sunnah pula, di Tirmidzi dan Nasa'i, dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW melarang untuk orang itu mencela angin. Naha an sabirrih. Mencela angin ma'ruf. Karena ada angin kencang atau ini dingin atau terlalu panas anginnya, maka dia cela. Apa ini, angin apa ini, kurang ajar ini, angin apa ini, setan ini, atau yang semisalnya mencela. Dicela angin itu haram, enggak boleh. Karena mencela angin berarti mencela yang menciptakan dan yang mengutusnya, Allah Subhanahu wa taala. Angin itu enggak punya kemampuan sendiri gerak semaunya. Enggak ada di alam ini sesuatu berjalan semau dia sendiri, tanpa komando, tanpa perintah, tanpa pengaturan dari penciptanya Allah SWT. Maka kalau kamu mencela angin, berarti kamu mencela yang mengatur dan mengirim angin ini, Allah. Makanya dilarang untuk mencela angin. Nah, Yang jelas Rasul SAW dalam hadis ini terlihat takutnya beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap azab Allah, khawatir angin ini menjadi azab. Serupa dengan itu, begitulah sunnah Rasul. Kalau melihat sesuatu yang dikhawatirkan itu menjadi azab, di riwayat lain, kalau beliau melihat awan tebal yang menggumpal, yang gelap, nah, didapati beliau sallallahu alaihi wasallam gelisah, sehingga beliau kesana kemari, orang gelisah, keluar masuk, melihat lagi masuk lagi, keluar rumahnya lagi masuk lagi, sehingga Aisyah heran dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau gelisah? Beliau katakan, ya Aisyah, wa ma ya'manuni ayyakuna fi dzalika adzab. Apa yang membuat jaminan aman bagiku kalau-kalau awan ini azab dari Allah? Takut beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena awan juga diazab dengannya kaum, sebagaimana diazab dengan angin kaum yang lain. Makanya dalam Al-Ahqaf Allah katakan terkait mereka, qala hadza falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika mau diazab kaum ini, dikirim awan tebal menutupi lembah mereka. Awan begitu gelap tebal. Mereka dengan santainya, pelaku-pelaku dosa maksiat ini, kemusyrikan, dengan tenangnya mengatakan, "Wah, ini awan. Ini mau hujan ini ntar lagi. Enggak ada apa-apa, ini mau hujan mau ini." Wala takut, wala introspeksi diri, wala ini. Bal huwa masta'jaltum bih. Rihun fiha adzabun alim. Ini yang kalian tergesa-gesa dengan, yang kalian minta membawa azab, sehingga dihancurkan mereka dengannya. Maka ini semua tanda dari kekuasaan Allah. Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tidak terlihat lagi mereka kecuali puing-puing rumahnya. Mereka hanya hancur sudah. Tidak ada sulitnya bagi Allah SWT. Dan itu tanda ibrah bagi yang mau mengambil pelajaran. Maksiat hanya mendatangkan azab. Maksiat hanya mengundang murka Allah, dihancurkan umat-umat terdahulu dengan segala kemampuan dan kekayaan yang mereka punya. Hancur. Kaum Lut, kita tahu apa yang menimpa mereka. Diangkat oleh Jibril. Satu negeri semuanya ke langit. Sampai para malaikat langit mendengar gonggongan anjing mereka, kokok ayam mereka, dari langit itu dihempaskan ke bumi, sehingga yang semula di atas ditenggelamkan di bawahnya. Alhamdulillah. Mungkin orang berkata itu dulu zamannya Nabi Lut. Subhanallah, mereka baru temukan bahkan di negeri kita, di daerah Jawa Tengah sana, di kaki gunung, gunung apa itu? Slamet atau gunung Merapi atau apa, lupa nah, gunungnya apa, daerah Jawa Tengah sana, satu desa hilang, hilang, terkubur, hancur, meletup itu gunung di tahun sekian, bebatuannya terbang dan menghujani mereka. Walhasil sampai penduduk desa ini tertutup rapat, terkubur, dan dibuat monumen oleh pemerintah tahun sekian sekian di sini dulu ada desa. Walhasil setelah diteliti, tanya ke orang-orang tua yang tersisa yang ada di penduduk tetangga penduduk desa itu, saya katakan iya memang di desa itu ma'ruf di zaman itu, na'udzubillah, riba. Riba. Mereka main rentenir, hutang, mana. Riba. Kedua, ma'ruf di desa itu, wal'iyadzubillah, tukar-tukaran istri. Ma'ruf dan lumrah, gak ada pengingkaran, gak ada apa. Biasa bagi mereka. Istrinya fulan dipakai fulan, istrinya itu dipakai ini, begitu. Biasa dan jadi budaya, tradisi di desa itu. Walau ada pengingkaran, walau ada apa. Dihancurkan oleh Allah, dikubur. Dan gak lama, tahun sekian-sekian, entah 1900 berapa gitu, ada monumennya. Ada. Ada yang disiksa dengan angin tadi, ada yang dengan awan, ada yang dengan gempa, ada yang dengan ini. Semuanya karena maksiat. Wa ma dzalamahumullah, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Bukan Allah yang zalim kepada mereka, tapi mereka sendiri yang mendzalimi dirinya akibat maksiatnya. Menantang azab Allah. Makanya terkait riba Allah katakan fa'adhanu biharbin minallah. Kalau mereka enggak berhenti, beritahu dengan itu mereka telah mengumandangkan perang dengan Allah SWT. Maksiat. Bagi seorang mukmin akan takut lihat bagaimana Rasulullah SAW tersungkur, doa, berlindung diri kepada Allah melihat angin. Begitu melihat awan tebal, beliau takut, gelisah. Nah, seperti Aisyah katakan. Ini kalau-kalau itu ada, khawatir seorang mukmin. Tidaklah tenang, tidak merasa tenang, merasa aman dari azab Allah kecuali munafik. La ya'manul bala illa munafik. Hanya mereka yang merasa tenang. Kalaupun terjadi sesuatu yang dibahas putar-putar urusan materi. Dunia. Nanti ada tanggul jebol, nanti ada banjir, wah anu curah hujannya berlebihan, anu karena penggundulan hutan, anu karena curah hujannya begini, karena ini itunya, karena bangunannya begini, karena bangunannya begitu, gempa karena gesekan lempengan bumi, nanti ada terus begitu. Tidak pernah tersentuh sama sekali, ini maksiat, ini dosa. Anjuran untuk tobat, bertauhid, kembali kepada Allah, enggak ada. Mukmin sangat takut, membuat dia bersegera bertobat, berbenah diri, mendekatkan kepada Allah dirinya, ibadah, tobat, bertauhid. Ini perlunya tanda-tanda yang Allah kirim sebagai pengingat. Bagi orang yang mau diingatkan, masih ada sisa iman, takut kepada Allah dalam hatinya. Nas'alullah al-afiyah wassalamu wa sallallahu alaihi wa sallam.